Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki bab yang ke-11 dari kitabul muamalat yang membahas tentang al-ijarah, yakni hukum yang berkaitan dengan persewaan, dan telah kita jelaskan definisi al-ijarah dan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya al-ijarah, sewa-menyewa, dan akad yang semacam ini sangat dibutuhkan oleh manusia secara umum dalam bermuamalah. Dan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, kesepakatan para ulama tentang dibolehkannya al-ijarah ini, kecuali yang dihikayatkan dari seorang yang bernama Abdurrahman Ibn al-Asam yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan al-ijarah. Namun kata Ibn Qudamah rahimahullah, pendapat ini menyalahi ijma' yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa al-ijarah, sewa menyewa, ini bagian dari jual beli. Kalau jual beli yang diperjualbelikan adalah bentuknya barang atau yang semisalnya. Namun al-ijarah kaitannya adalah akad terhadap sebuah manfaat, manfaat dari satu benda atau satu perbuatan. Ini al-ijarah. Namun dia termasuk bagian dari jual beli. Oleh karena itu ada ijab kabul, kemudian ada al-mustajir yang menyewa yang berstatus seperti seorang yang mushtari, seorang yang membeli manfaat, dan al-muajjir yang statusnya seperti penjual yang menyewakan apa yang dia miliki dari benda ataukah satu perbuatan, amalan. Oleh karena itu, disebabkan karena al-ijarah bagian dari jenis jual beli, maka tidak diperbolehkan dilakukan akad al-ijarah di masjid. Pembahasan tentang sewa menyewa dilakukan di masjid tidak diperbolehkan, diharamkan, seperti diharamkan yang jual beli, tawar menawar di masjid. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diharamkan pula membuat akad al-ijarah, sewa menyewa, pada saat dikumandangkannya azan pada hari Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Berjual beli pada saat dikumandangkannya azan yang menunjukkan masuknya waktu Jumat adalah haram. Dan bahkan kata para ulama, jual beli tersebut batil, akad yang rusak. Maka demikian pula kata beliau, membuat akad perjanjian sewa menyewa diharamkan pada saat telah dikumandangkannya azan al-Jum'ah sebagaimana diharamkannya jual beli. Ini kedudukan al-ijarah, bahwa dia kedudukannya sama seperti al-bay', jual beli tersebut. Kemudian kita masuki permasalahan yang kedua. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuha, syarat-syarat al-ijarah, syarat-syarat sewa menyewa. Yang pertama, la tasihhu illa min jaizit tasarruf, tidak diperbolehkan yang melakukan transaksi sewa menyewa kecuali dari seorang diperbolehkan untuk bertindak, diperbolehkan untuk mengelola hartanya, yaitu seorang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat untuk diperbolehkan jual beli. Aqilan, ya, seorang yang berakal, baligan, mencapai usia balig, hurran, dia orang yang merdeka, bukan seorang budak, rasyidan, yang dia pandai memanfaatkan hartanya, mengelola hartanya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang makna ar-rasyid. Sebab kedudukannya sama seperti jual beli, maka tidak diperbolehkan anak kecil datang lalu kemudian membuat kontrak sewa menyewa, apakah menyewa atau dia yang menyewakan miliknya. Maka dia harus seorang yang rasyid. Yang kedua, an takuna al-manfa'atu ma'lumatan, manfaat yang ditetapkan dalam sewa menyewa tersebut ma'lumah, harus diketahui apa tujuannya, apa manfaatnya. Li'anna al-manfa'ata hiya al-ma'qudu 'alayha, sebab manfaat tersebut itulah yang ditetapkan di dalam akad. Fashturita al-'ilmu biha kal-bay', maka disyaratkan pengetahuan, ma'rifah, berilmu tentang manfaat apa itu. Seperti halnya jual beli. Jual beli barang yang diperjualbelikan harus jelas, harus transparan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, dalam status al-ijarah, sewa menyewa, yang dibeli adalah manfaat. Statusnya seperti barang yang dibeli, manfaat tersebut. Sehingga manfaat ini harus jelas, harus diketahui tujuannya untuk menyewa sesuatu itu untuk apa. Maka harus diperjelas ketika akad, agar kemudian di belakang hari tidak terjadi pertengkaran, ya, dan menyalahi apa yang semestinya sesuatu itu digunakan pada hal-hal yang semestinya. Seperti misal, ada seorang ingin menyewakan rumah, lalu datang si fulan, lalu dia ingin menyewa rumah tersebut. Untuk apa? Untuk ditinggali. Ini kesepakatannya. Ya, ini kesepakatannya. Maka rumah itu yang sesuai dengan akad adalah rumah yang fungsinya untuk ditinggali. Ditinggali oleh mereka, yakni manusia. Kalau ternyata setelah ditetapkan dalam akhirat, dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang manfaat itu sifatnya lafzi, sifatnya pula urfi. Kadang-kadang manfaat sifatnya lafaz. Dilafazkan bahwa rumah ini saya menyewanya dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai toko misalnya. Atau saya ingin menjadikannya sebagai rumah tempat tinggal. Atau dua-duanya, sebagai toko dan sebagai rumah tempat tinggal. Atau saya akan menggunakan ini sebagai gudang. Harus diperjelas. Harus diperjelas. Kalau tidak disebutkan, kalau tidak disebutkan dalam akad, maka dikembalikan kepada syarat urfi. Apa yang menjadi kebiasaan manusia atau masyarakat setempat dalam memfungsikan rumah tersebut. Kalau kebiasaan masyarakat, rumah ini biasanya difungsikan untuk tempat tinggal, maka meskipun tidak disebutkan dalam akad misalnya, orang sudah mengetahui bahwa disewa untuk tempat tinggal. Kalau menyelisih itu biasanya tidak dibenarkan. Jadi kalau misalnya ada seorang menyewa, ya, yang menyewakan menyangka bahwa akan ditempati untuk tempat tinggal, ternyata belakangan ketahuan bahwa rumahnya dijadikan sebagai kandang kambing misalnya. Jadi kandang kambing. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena secara uruf, secara kebiasaan, rumah untuk tempat tinggal. Ya. Tidak diperbolehkan menyelisihi itu kecuali dia harus menetapkan bahwa tujuan saya menyewa rumah ini adalah untuk saya jadikan kandang kambing misalnya, atau apa saja harus ditetapkan dalam akad. Jadi harus ma'lumah, harus benar-benar diketahui manfaat dan tujuan disewanya sesuatu tersebut. Demikian pula ketika menyewa seseorang, ya, menyewa seseorang, kamu disewa untuk apa? Untuk menjadi supir, supir pribadi. Maka kalau itu yang ditetapkan, maka status dia sebagai supir. Status dia sebagai supir. Tidak diarahkan kepada hal-hal yang lain kecuali apabila yang telah disewa ini ridha. Misalnya, dia awalnya kontraknya adalah supir. Lalu kemudian suatu ketika majikannya mengatakan, nak minta tolong buatkan teh, ini ada tamu datang. Asalnya dia tidak berhak. Ya, kecuali kalau memang ditetapkan dalam akad dan kalau dia ridha. Kalau dia ridha. Nah. Kecuali kalau dalam kontrak tersebut disebutkan supir dan hal-hal yang ringan misalnya. Hal-hal yang ringan kaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, tidak mengapa. Ya. Tolong pergi ke pasar belikan ini, ya. Sah, tidak mengapa yang demikian. Tolong bantu saya ini. Ya. Teman ini adik mau belanja misalnya di pasar. Dan seterusnya dari hal-hal yang dihalalkan, dibolehkan, tidak mengapa. Hal-hal yang ringan, berarti kalau yang berat, yang di luar kemampuannya, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan keridhaannya. Ya. Nak tolong pikul saya sampai ke depan ini. Gendong saya. Hah? Ya, enggak boleh. Ya, kalau dia tidak ridha. Jadi intinya harus diketahui. Nah, dan ini yang kadang terjadi bagi para TKI misalnya. Mereka-mereka yang bekerja di luar. Sebagai contoh di Arab Saudi misalnya, dia bekerja status kontraknya itu sebagai supir. Tapi ketika sampai di sana, ya kamu kerja ini, kamu kerja itu, kamu kerja itu. Akhirnya memberatkan. Memberatkan. maka ini tidak diperbolehkan kecuali kalau memang ditetapkan dalam perjanjian. Kalau perjanjiannya supir, supir. Supir. Yang lainnya tidak diperbolehkan kecuali dengan keridhaannya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting untuk ditetapkan dalam akad perjanjian kontrak sewa menyewa, apakah itu rumah ataukah satu amalan, maka ditetapkan kontraknya itu untuk apa, manfaatnya dalam hal apa. Yang ketiga, an takuna al ujratu ma'lumah, bahwa upah itu ma'lumah, harus ditetapkan, diketahui. Li'annaha 'iwadun fi 'aqdi mu'awadhah, karena upah itu ya adalah pengganti dalam akad tukar menukar, saling mengganti sesuatu, saling mengganti barang. Jadi statusnya seperti harga dalam sebuah barang dalam jual beli, maka begitu pula upah. Kalau dalam jual beli kita harus mengetahui ini harganya berapa, ya harus jelas harganya agar kemudian tidak terjadi gharar. Maka demikian pula dalam perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan berapa ujrah, berapa harga sewaannya per bulan berapa misalnya, atau seorang bekerja, saya kontrak kamu selama 2 tahun, berapa kontraknya selama 2 tahun itu, atau mungkin per tahun atau mungkin per bulan, sesuai dengan kesepakatan. Fawajaba al-ilmu biha kadzaman, sehingga wajib untuk diketahui berapa upahnya, seperti halnya harga dalam sebuah barang harus diketahui agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang keempat, antakunal manfaatu mubahatan, bahwa manfaat tersebut harus mubaha, harus sifatnya halal, maka tidak diperbolehkan sesuatu yang haram. Fala tasihul ijaratu ala zina, tidak sah menyewa sesuatu, menyewa rumah untuk apa? Perzinaan, praktek prostitusi. Walghina, walghina, nyanyian misalnya. Ini saya mau datang menyewa rumah, mau menyewa ruko ini untuk apa? Jadi rumah karaoke misalnya, atau jadi diskotik, atau jadi kafe yang di situ terdapat perkara-perkara yang haram, maka tidak diperbolehkan dan jangan diberikan. Wa bai'i alatil lahwi, dan menjual alat-alat al-lahu, alat-alat musik. Ini untuk apa? Ini untuk jadikan toko nanti. Toko apa? Toko alat musik. Tidak diperbolehkan. Ini nanti jadi toko pusat grosir. Grosir apa? Rokok. Maka tidak diperbolehkan. Jangan diberikan. Apa saja dari perkara-perkara yang haram. Ya, maka tidak sah al-ijarah tersebut, saling sewa menyewa, apabila mengandung perkara yang diharamkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang kelima, kaunul manfaati qabilatan lil istifa'. Yang kelima, syarat yang kelima, manfaat tersebut bisa diperoleh secara sempurna. Yani betul-betul bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Fala tasihul ijaratu li syai'in yata'adzaru istifa'ul manfaati fi. Maka tidak sah menyewa sesuatu yang tidak memungkinkan baginya untuk menyempurnakan manfaat pada apa yang dia sewa tersebut. Nah, sewa mobil. Nah, sewa mobil. Berapa lama? Selama 1 pekan. Nah. Oh iya, sudah sepakat. Mobilnya mana, Pak? Masih di bengkel. 5 hari lagi baru keluar. Ngapain sewa 1 pekan? Yang dibutuhkan sekarang. Jadi harus bisa langsung dimanfaatkan sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Kaijarati a'ma li hifdzi syai'in yahtaju ila ru'ya, seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang sesuatu ini butuh untuk dilihat. Butuh untuk dijaga. Saya nyewa penjaga untuk jaga barang-barang yang ada di sini. Siapa? Si fulan. Baik, datangkan. Begitu datang buta. Ya berarti enggak bisa dimanfaatkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Saya sewa motor kamu selama 2 hari. Apalagi daurah ini banyak sewa menyewa ini. Daurah masyayikh. Hah? Sewa motor, sewa rumah, sewa mobil. Hah? Saya sewa 2 hari. Nah, dipakai 1 jam sudah mogok. Rusak ininya bermasalah, harus masuk bengkel. Akhirnya enggak bisa dimanfaatkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi sesuatu yang disewa harus manfaatnya itu betul dia rasakan secara sempurna. Nah, demikian pula ketika seorang nyewa rumah misalnya. Saya menyewa rumah. Nah, rumah yang tinggi yang ada di jalan fulan nomor sekian. Ya, rumah ini 3 kamar. Rumah 3 kamar. Terus dapur dan seterusnya disebutkan. Ya, sepakat untuk menggunakan seluruh rumah. Iya, sepakat. Nah, ketika masuk ke rumah tersebut, 2 kamar terkunci. Atau 1 kamar terkunci. Loh, kenapa ini? Ini untuk mengumpulkan barang-barang, jadikan gudang. Tidak dimanfaatkan. Padahal dalam kesepakatan 3 kamar, yakni 3 kamar utuh bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata secara fungsional yang dimanfaatkan hanya 2 saja, atau bahkan 1 saja. Maka harus ada akad baru. Ya, harus ada akad baru untuk menetapkan bahwa yang ini tidak dimanfaatkan. Yang keenam, antakuna al-manfa'atu mamlukatan lil mu'ajjiri aw ma'dhunan lahu fiha. Bahwa manfaat tersebut benar-benar dimiliki oleh yang menyewakan. Dia memilikinya atau diizinkan baginya untuk menyewakan. Untuk menyewakan. Tidak diperbolehkan dia menyewakan kepada orang lain sesuatu yang bukan miliknya. Sebagaimana hal tidak boleh seorang menjual kepada orang lain sesuatu yang bukan miliknya. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Ah, demikian pula dalam hal menyewa. Jangan engkau menyewakan sesuatu yang kamu tidak miliki. Ya. Ayo, siapa mau? Saya sewakan mobil sedan itu yang ada di depan. Nah, 1 hari murah 100 ribu. Mau kemana aja, sampai Samarinda, sampai Bontang, silahkan. Milik siapa? Milik Pak itu, bukan milik saya. Maka tidak sah, tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia menyewakan rumah yang dia sudah sewakan kepada orang lain. Yang dia sudah sewakan kepada orang lain, rumah ini disewakan. 1 bulan 500 ribu. Padahal dia sudah menyewakan kepada orang lain. Sudah ditempati orang lain. Sehingga tidak ada hak lagi bagi dia untuk memanfaatkan rumah tersebut. Karena dia telah menyerahkan manfaatnya kepada orang lain. Sehingga dia tidak diperbolehkan untuk menyewakannya kepada orang lain. Karena dia dalam kondisi masyghul. Ada satu kaidah fiqhiyah yang mengatakan, al-mashghul la yushaghal. Al-mashghul la yushaghal. Sesuatu yang tersibukkan dengan sesuatu tidak boleh disibukkan lagi dengan hal yang lain. Dia dalam kondisi disewakan, maka tidak boleh disewakan kepada yang lain. Nah itu. Li'anna al-ijarah bay'ul manafi'. Karena menyewakan itu, persewaan itu adalah menjual manfaat-manfaat. Fashturita dhalika fiha kalbi', sehingga disyaratkan harus dimiliki atau dia diizinkan untuk menyewakan kepada orang lain, sama halnya seperti jual beli. Dia boleh menjual sesuatu yang dimilikinya atau diizinkan baginya untuk menjualnya. Yang ketujuh, an takunal muddatu ma'lumatan, bahwa masa berlaku sewa menyewa itu diketahui, harus diketahui. Fala tajuzu al-ijarati limuddatin majhulah, maka tidak diperbolehkan menyewakan pada masa tempo yang tidak diketahui berapa lama. 3 hari kah, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, harus ditetapkan agar kemudian tidak terjadi khilaf dan khusumah di antara yang menyewa, demikian pula yang menyewakan. Li'annaha tuaddi ila tanazu', sebab kalau tidak ditetapkan berapa lamanya, ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan, percekcokan, pertengkaran antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu tersebut. Maka ini 7 syarat yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala dari syarat-syarat al-ijarah. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.